Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan masih seputar adab-adab as-siyam. Adab-adab dalam berpuasa. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, adab-adab puasa ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Kita masih pada pembahasan adab-adab puasa yang sifatnya sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara adab-adab yang sunnah adalah seorang makan sahur yaitu makan di akhir malam, karena makan tersebut terjadi di waktu sepertiga malam terakhir, di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau ada orang misalnya makan sepertiga malam yang pertama, misalnya setelah sholat isya, taruhlah jam 9 malam, ini bukan sahur. Sahur, seorang makan di akhir malam. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-suhur wa huwa al-aklu fi akhir al-lail. Summiya bidhalika li'annahu yaqa'u fis sahar. Sahur adalah makan di akhir malam. Dinamakan sahur karena makan tersebut terjadinya di waktu sahar. Itu waktu akhir malam. Faqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk makan sahur. Faqala, dia bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur barokah, padanya ada barokah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering mendengar kata barokah. Apa itu maksud dari kata barokah? Barokah adalah subutul khair atau izdiyad al khair, tetapnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Jadi dalam sahur padanya ada kebaikan. Bahkan kebaikan yang sangat banyak yang nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Beberapa bentuk dari barokah sahur. Dan barokah itu datangnya dari Allah SWT. Ketika seorang mengamalkan agama ini, menjalankan perintah-perintah agama, yang diantaranya adalah makan sahur, seorang akan dapatkan barokah. Barokah datangnya dari Allah SWT. Barokah didapat dengan ketaatan kepada Allah SWT, dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Fi sahih Muslim an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna nabiyya alaihi salatu wasalam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu as-sahar. Tersebut dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah orang Yahudi dan Nasara. Ya, perbedaan antara puasa kita, yakni kaum muslimin, umatnya Muhammad, dengan puasanya orang Yahudi dan Nasara adalah aklatus sahur, as-sahar. Aklatu as-sahar, itu makan sahur. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barokah dari sahur banyak sekali. Namun terkadang kita dapatkan sebagian orang dia tidak semangat untuk makan sahur, atau dia makan tapi belum waktu sahur. Misalnya seorang makan di pertengahan malam, atau misalnya jam sebelum tidur, jam 10 misalnya, dengan alasan khawatir gak bisa bangun untuk sahur. Sebagian lagi tidak mau bangun untuk sahur karena apa? Dia ingin, tidak ada keinginan untuk makan, tidak ada hasrat untuk makan. Ada lagi karena mungkin orang tidak tahu akan besarnya barokah dari sahur. Ada lagi orang yang gak ingin tidurnya terganggu. Dia ingin tidurnya panjang sampai ya akhir malam. Sehingga dia tidak mau bangun. Ini semua sikap yang keliru. Seorang muslim, seorang muslimah, dia akan menyukai apa yang disukai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dia akan berusaha menjalankan apa yang itu adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk sahur. Maka kita melaksanakan anjuran beliau alaihi salatu wasalam. Saya bentuk ketaatan kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan beliau sendiri juga makan sahur, maka kita juga mengikuti beliau alaihi salatu wasalam. Ingat bahwa ketika seorang tahu dibalik dari seorang mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, akan memperoleh surga Allah. Maka dia akan menyingkirkan kemalasan. Dia akan membangkitkan jiwanya untuk mengikuti apa yang datangnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasul, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian wahai kaum mukminin cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah saya. Jadi bukti cintanya seorang kepada Allah dalam mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mengikuti bimbingan Nabi, ini pengakuan yang dusta. Kalau sekedar mengaku, semua orang mengaku cinta kepada Allah. Namun, pengakuan tadi tidak akan dibenarkan tanpa ada pembuktian. Cinta seorang kepada Allah dibuktikan dengan ittiba' dirrasul alaihi salatu wasalam. Dibuktikan dalam bentuk mengikuti terhadap ajaran dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah, dalam segala hal. Bukankah kita telah mengikrarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah yang perintah-perintahnya kita jalankan, yang larangan-larangannya kita tinggalkan, yang kita percayai beritanya, dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran dan bimbingannya. Di antara barokah sahur ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa itu adalah perintah dari atau anjuran dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sebagai hamba yang taat dan mengikut terhadap ajaran Nabi, maka seorang pun mengikuti. Walaupun sahur tidak harus seorang makan yang banyak, walaupun sekedar seteguk air atau sesuap nasi misalnya, itu sudah terhitung sahur. Jadi tidak harus seorang itu sahurnya banyak, walaupun hanya seteguk air. Dia telah menjalankan anjuran Nabi alaihi salatu wasalam untuk ya sahur. Kemudian di antara barokahnya, bahwa waktu sahur adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Adalah waktu yang sangat mulia dan utama. Yang seorang manakala dia bangun untuk sahur, kemudian juga diiringi dengan dia berusuk berdoa di waktu-waktu yang seperti itu, insyaAllah ta'ala doa hamba tersebut dikabulkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah, man yad'uni man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan ijabahi, aku akan kabulkan permohonannya. Dan siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri. Allah sayang pada hambanya. Allah Maha Pemurah dan Allah membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya. Di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mulia untuk seorang berdoa memohon kepada Allah. Seorang mukmin dan mukminah yang baik tidak akan mengandalkan kekuatan diri, tidak akan mengandalkan hartanya, tidak akan mengandalkan kepandiannya. Dia akan banyak berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersimpuh di hadapan Allah, mengadahkan kedua tangannya memohon kebaikan di dunia wal akhirah. Di antara barokah sahur, sahur akan memperkuat orang yang berpuasa di siang hari yang mungkin dia akan beraktivitas banyak di siang hari, sehingga dia tidak akan merasa puasa ini sesuatu yang berat atau memberatkan. Karena masih tersisa di tubuhnya zat makanan yang masih bisa memperkuat fisiknya untuk beraktivitas di siang hari. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, belum berlalu pertengahan hari mungkin dia sudah lemas, sehingga tidak semangat untuk beraktivitas yang bermanfaat. Kemudian di antara barokah dari sahur, seperti yang sudah disebutkan, bahwa ini adalah bentuk menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi ibadahnya orang Yahud dan Nasara. Bahwa kita adalah umat yang mandiri, yang punya ciri dan syiar tersendiri, yang kita harus bangga dengan syariat yang datangnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tampil berbeda dengan Al-Yahud wa Nasara adalah sesuatu yang dituntut. Kita adalah umat yang memiliki kemandirian. Bukankah dalam setiap salat kita berdoa memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari jalannya al-Yahud wa Nasara. Seorang dalam salatnya membaca surat Al-Fatihah. Di akhir surat Al-Fatihah, seorang mohon kepada Allah untuk ditunjuki as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalannya as-syuhada, as-siddiqun, jalannya as-syuhada was-salihun. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, sangat membenarkan kebaikan, kebenaran. Jalannya para syuhada dan jalannya orang-orang salih. Juga seorang memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari jalannya al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Orang yang dimurka oleh Allah dan orang-orang sesat. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wa al-maghdub al-yahud wad-dhalin an-nasara. Orang yang dimurka yaitu orang-orang Yahud, sedangkan orang sesat adalah orang Nasara. Kenapa orang Yahud dikatakan al-maghdub? Mereka orang yang dimurka oleh Allah, sedangkan orang-orang Nasara adalah ad-dhalin, orang yang sesat. Karena orang-orang Yahud mereka mengerti kebenaran, tahu al-haq, namun mereka menentangnya. Sedangkan orang-orang Nasara mereka rajin mengamalkan amalan, namun tidak ada tuntunannya dalam agama. Sehingga siapapun di tengah-tengah umat ini, kalau ada orang alim tapi bejat, ada orang alim mengerti kebenaran namun dia menolak kebenaran, menolak al-haq, maka padanya ada sifat seperti sifatnya orang Yahudi. Kalau di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang ahli ibadah namun ibadahnya tidak ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu persis seperti orang Nasara. Rajin melakukan ibadah namun tidak ada bimbingannya dari syariat. Kemudian di antara barokah sahur, seorang biasanya, karena waktu sahur tadi sudah kita sebutkan seperti malam terakhir, dia akan mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Sehingga kita dapatkan sholat subuh di bulan Ramadan ini, para jamaah yang datang ke masjid lebih banyak daripada di bulan-bulan lainnya. Ini diantara barokah dari sahur. Juga diantaranya, seorang akan lebih bisa menjawab adzannya muadzin. Ketika muadzin mengumandangkan sholat subuh, dia bisa menjawab adzannya muadzin, mengucapkan seperti ucapan muadzin, dan ini besar pahalanya. Kemudian juga di antara barokah dari sahur, bahwa seorang akan mengikuti bimbingan agama ini yang mudah, karena memang Allah jadikan agama ini agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Kemudian juga dengan sahur, seorang akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Sebutkan dalam satu riwayat Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat pada orang-orang yang sahur. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat kepada orang-orang yang makan sahur, ini permohonan dari malaikat kepada Allah agar mereka yang sahur ini diberi rahmat dan diampuni oleh Allah. Betapa ruginya orang yang ada kesempatan untuk sahur, kemudian dia tidak mau sahur. Sekian barokah terlewatkan. Padahal amalan yang ringan dan sesuatu yang sebenarnya jiwa itu suka dengan makan. Tapi ketika dia tidak mengerti atau dia meremehkan, maka sekian banyak barokah. Dan ketahuilah bahwa seorang ketika dia makan sahur, yang terpokok tadi adalah dalam rangka ittiba'an lir rasul, mengikuti terhadap bimbingan ar-rasul alaihi salatu wassalam, sehingga dia mendapat pahala dari ittiba', pahala dari mengikut terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara yang terkait dengan masalah sahur, yang utama seorang mengakhirkan sahur sampai menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh. Disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Tasahharna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: فقلت كم بين الأذان والسحور؟ قال زيد: قدر 50 آية. Kami makan sahur bersama Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian beliau berdiri salat. Berkata Anas, bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit, aku berkata, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Kata Zaid, seukuran seorang membaca 50 ayat. Ini bacaan yang sedang. Artinya sudah mendekati sekali waktu subuh. Mendekati sekali waktu subuh. Ini justru yang bagus. Mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Jadi antara adzan dengan iqamah, antara adzan dengan selesainya sahur, seukuran seorang membaca 50 ayat. Atau antara salat dengan selesainya sahur, seukuran seorang baca 50 ayat. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian orang dari seberapa jam atau setengah jam sebelum subuh, kemudian ya seorang menahan diri atau dilarang untuk makan dan minum, ini keliru. Karena puasa ini sudah ditentukan waktunya oleh Allah SWT, awalnya dan akhirnya. Allah SWT mengatakan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah kalian sampai jelas atas kalian benang putih dari benang merah, dari benang hitam. Yani sampai terbit fajar. Jadi puasa itu diawali dari fajar ketika subuh sudah datang. Dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Allah SWT mengatakan, "Summa atimmu siyama ila lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, yang dimaksud di sini sampai tenggelamnya matahari. Ya. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa ghurabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Jika malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini. Malam telah datang dari arah timur, kemudian siang telah pergi dari arah barat dan matahari telah tenggelam, faqad aftara as-sha'im, maka sudah masuk waktu berbuka orang yang berpuasa. Jadi diawali dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Seperti itu, sehingga waktu yang orang mengatakan imsak itu masih sebenarnya waktu seorang boleh untuk makan dan minum. Karena Allah SWT telah menentukan bahwa puasa itu diawali dari terbitnya fajar shadiq dan diakhiri dengan tenggelam matahari. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini untuk kehati-hatian, beberapa jam misalnya sebelum subuh kita menahan diri dari makan dan minum, kita katakan kalau sudah ada ketentuan dari agama maka kehati-hatian apa yang akan bermanfaat ketika sudah ada ketentuan? Sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Jangan seorang melarang sesuatu yang Allah sendiri bolehkan. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajar." Makan dan minumlah kalian sampai jelas atas kalian benang putih dari benang yang hitam minal fajri dari fajar. Artinya sampai betul-betul terbit fajar. Barakallahu fikum. Ini di antara adab sahur itu secara mengakhirkan sahur. Ingat bahwa agama ini agama yang mudah. Terimalah kemudahan ini. Karena sesungguhnya kebaikan itu bukan kemudian apa yang kita menganggap itu lebih berat, itu lebih baik. Tidak. Kebaikan adalah apa yang ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau dia mengatakan bahwa, tapi umumnya orang itu melakukan imsak, menahan diri dari makan dan minum 10 menit sebelum subuh. Kita katakan, kalau memang itu ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, kita ikuti. Namun kalau tidak ada bimbingannya, untuk apa kita memberat-beratkan diri sesuatu yang agama saja membolehkan? Jangan seorang membuat aturan-aturan dalam agama satu yang tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewafatkan Rasulnya alaihi salatu wasallam kecuali beliau sudah menyampaikan agama ini secara sempurna. Tidak ada yang tertinggal. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam haji wada, haji perpisahan yang dihadiri oleh ratusan ribu para sahabat, beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan pidatonya di hadapan para sahabat yang diantara yang beliau sampaikan, "Ala hal ballaghtu Ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan? Sudah menyampaikan amanat dari Allah? Para sahabat mengatakan, bala, iya, wahai Rasulullah. Rasul mengacungkan tangannya ke langit, kemudian diarahkan kepada para sahabat, seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah. Sehingga Rasulullah SAW tidaklah diwafatkan oleh Allah, kecuali agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan atau pengurangan. Tidak ada yang samar atas orang yang diberi oleh Allah ilmu yang hak, mana yang datang dari Nabi dan mana yang bukan. Dan ketahuilah bahwa makan sahur ini pun bermacam-macam, yang terbagus adalah dengan kurma. Atau boleh seorang dengan kurma dan yang lainnya. Sebelum hadis dari Abu Dawud, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Kurma ini masya Allah termasuk makanan atau buah yang sangat bermanfaat, bukan hanya ketika seorang berbuka puasa atau sahur, di segala keadaan. Yang buah kurma ini bisa dikatakan buah yang terus ada. Kalau buah-buah lainnya terkadang musiman. Kalau bukan musim mangga, sulit orang dapat mangga. Di korma, meskipun umumnya munculnya di musim panas, tapi di musim dingin pun korma ada. Korma ini bisa diawetkan, dijemur, rutab dijemur, kemudian jadi korma, awet. Rasulullah SAW juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, as-suhur kulluhu barakah, fala tada'uhu walau an tajarra ahadukum jur'atan min ma'in, fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Rawahu Ahmad wa qala al-Mundhiri isnaduhu qawiyyun. Isnaduhu qawiyyun. Sahur semuanya barokah. Maka janganlah kalian tinggalkan. Walaupun salah seorang kalian hanya sekedar meneguk ya air, hanya seteguk. Jangan seorang meninggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berkata Imam Al-Mundhiri, isnaduhu qawi. Sanadnya kuat. Sanad hadis ini kuat. Ini diantara hal yang terkait dengan masalah adab-adab puasa, yaitu diantaranya adalah seorang makan sahur. Makan sahur. Jangan seorang melewatkan kebaikan ini. Karena memang sekian banyak barokah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Terlebih bahwa seorang ketika dia sahur, dia sedang menjalankan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, maka seorang berharap dengan mengikuti bimbingan Nabi akan mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. Sebagaimana sudah disebutkan tadi ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian memang mengaku cinta kepada aku, yakni cinta kepada Allah, fattabi'uni. In kuntum tuhibbun Allah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, ikutilah Ar-Rasul. Memang mengikuti Ar-Rasul terkadang berat. Karena melawan hawa nafsu, Mengikuti Rasul terkadang seorang mendapatkan cemoohan dari orang lain yang tidak senang. Mengikuti sunnah Rasul terkadang banyak halangan. Namun ingat, dibalik dari mengikuti bimbingan Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Seorang jangan melihat beratnya, tapi seorang melihat besarnya faedah. Kalau seorang tahu dibalik dari mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, maka seorang mukmin dan mukminah seberat apapun dia akan berusaha untuk menjalankannya. Kecintaan dari Allah bukan satu yang mudah didapat. Ampunan dari Allah bukan satu yang ringan untuk didapat. Maka seorang akan berusaha sekuat tenaga. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.